الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم. اما بعد، kita berjumpa dengan kita Sahih Bukhari dan kita memasuki bab yang keempat dari kitab Nawaqidus Shalah. Dan pada bab yang keempat, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah dengan bab As-Shalatu Kafarah, bab salat itu merupakan kafarah, merupakan penghapus dosa bagi seorang hamba. Ini merupakan salah satu keutamaan yang sangat besar dari keutamaan sholat. As-sholat kafarah. Dan dalam hal ini beliau menyebutkan dua hadis. Dan insya Allah kita akan ambil hadis yang pertama, hadis Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu ta'ala. Qala Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Musaddad. Imam Bukhari annahu, siapa namanya? Ahsanta, Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim. Qala haddatsana Musaddad. Musaddad ibn man, mana kelansuahnya? Siapa? Mana kelansuahnya? Kopeng mana? Musaddad ibn man. Ahsanta, Musaddad ibn Musarhad. Qala haddatsana Yahya ويحيى بن سعيد القطان عن الأعمش. قالوا الأعمش عبيد الله، كيف نمني؟ أحسنت، سليمان بن مهران. قال حدثنا شقيق وشقيق بن سلمة أبو وائل قال سمعت حذيفة قال كنا جلوسا عند عمر رضي الله تعالى فقال إنكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة. قلت أنا كما قال. قال إن عليك وعليها لجري. قلت فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفر الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. قال ليس هذا أريد، ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. قال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال يكسر أم يفتح؟ قال يكسر. قال إذا لا يغلق أبدا. قل ما أكان عمر يعلم الباب؟ قال نعم. كما أن دون غد الليلة إني حدثت بحديث ليس بالأغاليط، فهبنا أن نسأل هديفا فأمرنا مسروقا فسأله فقال الباب عمر. دون هديفا من يومان رضي الله تعالى جاء بركاته فدى سوط هذه كان يجدك di majlis Umar radhiyallahu ta'ala an, pada zaman khilafah Umar radhiyallahu ta'ala an. Maka Umar pada saat itu bertanya kepada para sahabatnya, si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah. Maka Hudzaifah berkata, "Ana kama qala." Saya yang hafal apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah. Dan tentunya ini perkara yang tidak mengherankan dari Hudzaifah. Hudzaifah radhiyallahu ta'ala an, pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, beliau adalah sahabat yang sengaja bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berkaitan dengan asyam, sehingga beliau dikenal dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan fitnah. Beliau mengatakan, "Yas'alun nas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an khair wa as'aluhu an syarr makhafatan yudrikani." Kata Hudzaifah, dahulu pada zaman Nabi Sallam, orang-orang itu para sahabat radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kebaikan. Adapun aku bertanya kepada beliau tentang kejelekan. Apa sebabnya? Makhafatan yudrikani, karena aku khawatir kejelekan tersebut menimpaku. Begitu pula Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu terkenal dengan julukan Sahibus Sir Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sahabat yang banyak diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkara-perkara yang Nabi tidak beritahukan kepada sahabat yang lainnya. Banyak tahu tentang perkara-perkara sir, terutama yang berkaitan dengan nama-nama orang munafik yang diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah kita lalui ketika Umar jadi khalifah, suatu ketika diberitahukan bahwasanya ada orang yang meninggal. Maka Umar radhiyallahu anhu ketika diberitahu ada yang meninggal, beliau bangkit untuk menghadiri jenazahnya. Maka Hudzaifah radhiyallahu anhu menariknya dan mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, innahu mimman sammahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Wahai mukminin, sesungguhnya orang tersebut termasuk dalam orang yang disebutkan namanya oleh Rasulullah SAW. Ini dari kalangan orang-orang munafik. Sampai pada saat itu Umar bertanya kepada Hudzaifah, "Wahai Hudzaifah, aku bertanya kepada engkau dan beritahukan jawabannya. Apakah aku termasuk orang yang disebutkan namanya oleh Rasulullah SAW?" Maka dia menjawab, "Tidak." Dan akhirnya Hudzaifah ketika ditanya oleh Amir ini Umar radhiyallahu ta'ala tentang hadis yang dihafal oleh Nabi SAW, hadis yang dihafal dari ahli Nabi SAW tentang fitnah, beliau mengatakan, "Ana, aku yang menghafalnya." Dan kata Umar, "Inna ka'alihi wa'alihi najari." Sebenarnya engkau yang berkaitan dengan tersebut, engkau bisa untuk menjawabnya atau berani untuk mengungkapkannya. Qultu, maka aku berkata, "Fitnatul rajul fi ahli wa mali wa waldi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-sawm was-sadaqatu wal-amru wan-nahyu." Kata Hudzaifah, hadis yang berkaitan dengan fitnah adalah fitnah seseorang pada keluarganya dan pada hartanya, begitu pula pada anak dan keluarganya, anak dan tetangganya. Tukafiru sholat, yang kita sebut bisa dihapus dosanya dengan sholat, dan siam, dan sadaqah, dan al-amru bil ma'ruf, wa nahyu 'anil munkar. Yang kedua, fitnah yang tidak mungkin seorang lepas darinya. Hidup ini adalah ujian. Harta dan anak-anak kita adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Inna amwalakum wa auladakum fitnah." Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian adalah fitnah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula istri dan tetangga kita, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki kewajiban terhadap mereka sebagaimana mereka memiliki hak atas atas kita. Apa mampu kita menunaikan hak tersebut dan melaksanakan kewajiban kita atau tidak? Dan Nabi katakan kesalahan yang seorang lakukan yang berkaitan dengan keluarganya, itu istrinya atau hartanya atau anaknya tetangganya, itu sudah dihapus dengan salat, saum, sedekah dan alam bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Kemudian berkata, laisa hadza urid. Umar tidak mengingkari hari tersebut. Akan tetapi kata beliau, bukan fitnah tersebut yang aku maksudkan. Walakin fitnah allati tamuju kama yamuju al-bahr. Akan tetapi yang dimaksud adalah fitnah yang datang bagaikan gelombang lautan. Fitnah yang sangat dahsyat, yang bukan hanya mencakup satu atau dua orang saja, mencakup umat ini. Maka Hudzaifah mengatakan, laisa alika minha ba'sun ya al-mu'minin, inna bainaka wa bainah babun mughlaqan. Wahai mu'minin, laisa alika minha ba'sun, engkau tidak akan terkena kejelekan fitnah tersebut. Karena sesungguhnya antara engkau dengan fitnah tersebut ada babun mughlaqan, ada pintu yang tertutup. Makanya bertanya, ayat saya ayat saya, ayat saya. Al-Hudzaifah, apa fitnah, pintu fitnah tersebut yang tertutup, yuksar atau yuftah? Ketika terjadi, apakah dirusak, itu dijebol atau dibuka? Kalau yuksar, bahkan yuksar, bahkan pintu tersebut dirusak. Sehingga ketika pintunya terbuka dengan di rusa, maka terjadilah fitnah yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala idan la yughlaqu abada. Maka Umar, kalau terbukanya dengan cara dirusak, diyuksar, dipecahkan, dihancurkan, maka tidak mungkin bisa ditutup lagi. Kemudian kata Syafi'i bin Salamah, perawi hadis ini, beliau berkata, kami berkata kepada Hudzaifah, apa Umar mengetahui apa yang dimaksud dengan pintu tersebut? Qala na'am, kata Hudzaifah, iya, dia mengetahuinya. Kama ana duna qad al-lailah, sebagaimana beliau mengetahui bahwa sebelum datang esok hari itu ada malam, maka beliau pun tahu siapa yang dimaksud dengan pintu tersebut. Maka kata beliau, inni haddatsu bi haditsin laysa bil aghalib. Aku menyampaikan hadis tersebut kepada Umar radhiyallahu anhu adalah hadis yang benar. Laysa bi aghalib, bukan hadis yang sirriyah wal ibham, bukan hadis yang samar atau hadis yang dusta, tapi hadis yang benar-benar dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah. Kemudian kata Syafi', maka aku segan untuk bertanya kepada Hudzaifah tentang siapa yang dimaksud dengan pintu tersebut, pintu yang menjadi penutup atau menjadi penjaga manusia dari fitnah. Fa'amarna masruqan fas'alah, maka meminta kepada masruq, maksudnya ajda, untuk bertanya kepada Hudzaifah tentang pintu tersebut. Faqal, maka Hudzaifah menjawab, al-babu Umar, yang dimaksud dengan pintu tersebut adalah Umar radhiyallahu ta'ala. Maknanya bahwa selama Umar radhiyallahu ta'ala anha masih hidup, maka kaum muslimin masih dalam keadaan aman dan terjaga dari fitnah. Dan fitnah yang kata Umar, mithlu mawjil bahr, tamuju kama yamuju bahr. Fitnah yang datang seperti gelombang lautan yang sangat dahsyat. Dan ini benar-benar terjadi. Kaum muslimin dalam keadaan aman dari fitnah, dalam keadaan baik, sampai Umar radhiyallahu anhu gugur, dibunuh oleh Abu Lu'lu al-Majusi. Ketika Umar radhiyallahu anhu wafat, maka terjadi berbagai macam fitnah sejak saat itu sampai sekarang. Sejak Umar wafat, dan dimulai dengan terbunuhnya Utsman radhiyallahu ta'ala oleh orang-orang Khawarij, fitnah terjadi pada kaum muslimin. Fitnah tamuju kama yamuju al-bahr. Dan Nabi ini syahidnya, Nabi sudah sama khabar kan bahwasannya al-fitnah seseorang yang terjadi pada keluarganya, pada hartanya, pada anak dan tetangganya itu bisa dihapus dengan dosa, bisa dihapus dengan amal soleh berupa salat, qiyam, sedekah dan amal ma'ruf nahi munkar. Dan akan kita lihat di hadis setelahnya, Nabi SAW ketika terjadi suatu perbuatan dosa dari sebagian orang, dosa shagair, turun ayat di surah Hud, innal hasanata yudhibna sayyiat, artinya salat tarafin man nahar wazulata min layl, innal hasanata yudhibna sayyiat, sesungguhnya amal kebajikan itu bisa menghapus perbuatan dosa, bisa menghapus perbuatan dosa. Itu kan fitnah, itu ada fitnah yang kecil dan ada fitnah yang besar. Ada fitnah yang mencakup perorangan, ada fitnah yang mencakup seluruh manusia. Dan Nabi SAW memerintahkan kepada kita agar kita segera beramal saleh sebelum datangnya fitnah tersebut. Badir bil a'mal fitanan kaqitail mudlim yusbihu ar-rajul mu'mina yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi aradin la dunya. Kata Nabi SAW, bersegera kalian untuk beramal, beramal saleh. Ketika kalian memiliki kesempatan untuk beramal saleh, segera kalian beramal sebelum datang fitnah yang datang bagaikan kepingan malam yang gelap gulita. Seseorang di pagi hari masih beriman, sorenya sudah kafir. Atau sorenya masih beriman, esok hari sudah kafir. Apa sebabnya? Dikarenakan dahsyatnya fitnah tersebut. Jadi udinahu bi'aradnya dunia, dia menjual agamanya dikarenakan sesuatu dari dunia. Ini fitnah yang sangat besar, karena fitnah tulmal. Dan Nabi pun mengkhabarkan bahwasanya orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Inna sa'i dalam menjuni balfidan, inna sa'i dalam menjuni balfidan, inna sa'i dalam menjuni balfidan. Sebenarnya orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Dan Nabi ulang sampai tiga kali, inna sa'i dalam menjuni balfidan. Dan Nabi berkata kepada para sahabat yang mulia, radhiyallahu ta'ala anhum, dan tentunya kita mimbabin aula untuk nara sebut. Kata Nabi ta'awadu billahi minal fitan ma bahara minha wa ma batan. Mohonlah perlindungan kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari semua fitnah, baik yang zahir ataupun yang batin. Yang bahasa mengatakan na'udu billahi minal fitan ma bahara minha wa batan. Kami berlindung kepada Allah dari semua fitnah, baik yang zahir ataupun yang batin. Dan fitnah adalah semua perkara yang bisa menjauhkan seorang dari Allah subhanahu wa ta'ala, bisa mengalih seorang diketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjatuhkan seorang kepada kemaksiatan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Inna sa'idah laman junibal fitan. Dan ini pun menunjukkan keutamaan Amirul Mukminin Umar radhiyallahu ta'ala. Keadaan Umar radhiyallahu ta'ala itu sangat berharga sekali bagi kaum muslimin. Fitnah yang dikhabarkan oleh Nabi SAW, yang mujukan maya mujul bahar, tetamu juga maya mujul bahar, datang seperti gelombang lautan, fitnah yang dahsyat itu akan tetap terjaga kaum muslimin darinya, tidak menimpa kaum muslimin selama Umar radhiyallahu ta'ala anhu masih dalam keadaan hidup. Dikatakan beliau adalah bab yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hudzaifah, annahu laisa 'alaika min hadasun inna bainaka wa bainaha baban mughlaqa. Kita cukupkan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah.